Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. قال المصنف رحمه الله تعالى. Penulis berkata, al-farqu baina husnil dhanni wal gurur. Perbedaan antara husnul dhann dan gurur. Perbedaan antara baik sangka dan tertipu. Faqad tabayyana al-farqu baina husnil dhanni wal ghurur. Sungguh telah jelas perbedaan antara husnul dhann dengan ghurur. Wa anna husnal dhanni in hamala 'alal 'amal wa hassa 'alaihi wa saqa ilaihi fa huwa sahih. Bahwasanya husnul dhann, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, jika membawa kepada amal dan mendorong kepadanya serta menuntun seorang hamba kepada amal, fahuwa sahihun, maka itu benar. Maka itu benar. Wa inda'a ilal batalati wal inhimaki fil ma'asi fahuwa gurur. Jika husnudzon itu mengajak kepada batalah, kemalasan untuk melakukan ketaatan, walin himaki fil ma'asi, dan membuat seseorang justru tenggelam dalam kemaksiatan, fahuwa gururun, maka itu gurur. Ya, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim kembali membantah orang-orang yang malas melakukan ketaatan, orang-orang yang terjelumus dan tenggelam dalam kemaksiatan dengan alasan bahwa ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kewajiban, memperbuat perbuatan-perbuatan maksiat, terus-menerus dalam perbuatan dosa, kemudian dia menyangka bahwa dia sedang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menyelamatkannya dari siksa neraka. dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan ya menyiksanya. Maka dibantah oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam pembahasannya ini bahwa husnuzan itu berbeda dengan gurur. Jika seseorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian husnuzannya itu, baik sangkanya itu membuat dia justru menjadi malas melakukan kewajiban, membuat dia justru semakin tenggelam dalam kemaksiatan, ini namanya gurur, ini namanya tertipu. Husnuzan yang benar itu, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar itu adalah yang membawa seseorang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengerjakan amal-amal ketaatan yang dicintainya. Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meninggalkan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang dimurkainya. Ini husnuzan namanya. Ya. Mengapa kita beramal soleh? Di antara dasarnya karena kita husnuzan. Mengapa kita sholat? Mengapa kita berpuasa? Mengapa kita membayar zakat? Mengapa kita membaca Al-Quran? Mengapa kita menghadiri majelis ilmu? Husnuzan dasarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berbaik sangka kepada Allah, kalau kita mengerjakan amalan-amalan tersebut, Allah akan memberikan pahala dan ganjaran kepada kita. Mengapa kita menjauhi maksiat? Mengapa kita menjauhi perbuatan-perbuatan dosa? Dasarnya husnuzan. Karena kita berbaik sangka kepada Allah, kalau kita menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka Allah akan menyelamatkan kita dari azab, dari azabnya. Maka Allah tidak akan menyiksa kita. Inilah husnuzan yang benar. Wa husnuzan huwa roja. Husnuzan itu adalah roja. Husnuzan itu adalah roja. Ya, jadi maknanya sama antara roja dengan husnuzan. Ya. Husnuzan berbaik sangka kepada Allah adalah juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana raja'uhu hadiyan ila tha'ah wa zajiran lahu 'anil ma'siyah fahuwa raja'un sahih. Maka barang siapa yang rojaknya, yang harapannya menuntun dia kepada ketaatan, wa zajiran lahu 'anil ma'siyah dan mencegahnya dari perbuatan maksiat, maka ini adalah roja'un sahih. Maka ini adalah harapan yang benar. Harapan yang benar. Di harapan yang disertai dengan amal perbuatan itu adalah harapan yang benar. Wa man kanat batalatuhu roja'an wa roja'uhu batalatan wa tafriitan fahuwal gurur. Barang siapa yang kemalasannya itu adalah harapan dan harapannya itu berupa kemalasan dan tidak mengerjakan kewajiban, fahuwal gururu, maka itu adalah gurur. Jadi intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berharap mendapat rahmat Allah, orang yang berharap dimasukkan kepada surga Allah, orang yang berharap dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia mesti mengiringi harapannya itu dengan perbuatan taat dan sikap menjauhi maksiat. Ya, adapun orang yang berharap kepada Allah tapi dia malas melakukan kewajiban, orang yang berharap kepada Allah tapi dia justru melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, maka ini sekali lagi adalah gurur. Ini adalah tertipu. Walau anna rajulan kanat lahu ardun yu'ammilu an ya'uda 'alaihi min mughilliha ma yanfa'u fa ahmalaha wa lam yabdhurha wa lam yahrusha wa hassana dhannahu bi annahu ya'ti min mughilliha ma ya'ti min ghairi harsin wa budhrin wa saqyin wa ta'ahudil ardi la'addahun nasu min asfahil sufaha. Kalau ada seseorang, dia memiliki tanah, dia memiliki sebidang tanah, kemudian dia berharap bisa mendapatkan manfaat hasil dari tanah tersebut, akan tapi dia membiarkan tanah tersebut, tidak menyemai benih di sana, tidak bercocok tanam di sana. Wa hasana dhannahu bi annahu ya'ti min mughilliha ma ya'ti min ghairi hartin wa budhrin wa saqyin dan seterusnya. Kemudian dia berhusnudzon, dia berbaik sangka bahwasannya tanahnya itu akan mendatangkan manfaat untuknya. Tanpa dia bercocok tanam di sana, tanpa dia menyemai benih di sana, tanpa dia menyiramnya, tanpa dia mengolah tanah tersebut. La'addahun nasu min asfahil sufaha, maka orang-orang pasti akan menganggapnya sebagai orang yang paling bodoh. Orang yang paling bodoh. Wa kadzalika law hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu bi an yaji'ahu waladun min ghairi jima'. Begitupun kalau ada orang yang besar sekali harapannya, kuat sekali prasangkanya bahwa dia akan diberikan anak tapi tidak berjima, tidak melakukan hubungan suami istri. Aw yasiru a'lama ahli zamanihi min ghairi talabin lil ilmi wa hirsin tamin alaihi wa amsali dzalik. Begitupun orang yang ingin menjadi orang yang paling berilmu di zamannya, akan tapi dia kemudian tidak mencari ilmu, tidak memiliki semangat yang besar untuk mencari ilmu dan yang sepertinya. Semuanya ya, ini tentu saja tidak masuk akal, dan pasti orang-orang yang memiliki pemikiran seperti ini akan menganggapnya sebagai orang yang bodoh, bahkan paling bodoh. Fakadzalika, maka begitu pun man hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu fil fawzi bid darajatil ula wan na'imil muqim. Maka begitu pun orang yang baik sekali prasangkanya kepada Allah dan kuat sekali harapannya untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi nanti di hari akhir, di hari kiamat, di surga, min ghairi ta'atin wala taqarrubin ilallahi ta'ala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wabillahi taufik. Akan tapi kemudian ya, dia tidak melakukan ketaatan, dia tidak melakukan taqarrub kepada Allah dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka ini juga sama ya, bentuk kebodohan yang sangat parah. Ingin surga, ingin mendapatkan derajat yang tinggi, ingin mendapatkan kenikmatan yang abadi nanti di akhirat, tapi tidak mau beramal, tapi tidak mau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah, tapi mengerjakan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia husnudzon, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini sungguh adalah ketertipuan, gurur, kebodohan yang sangat jelas. Waqad qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Surat Al-Baqarah ayat 218. Perhatikan, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa berharap itu harus disertai dengan amal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan siapa orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang-orang yang beriman, kata Allah, berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, fata'ammal, maka perhatikanlah. Kaifa roja'ahum? Kaifa ja'ala roja'ahum ityanahum bihadhihi tha'ah? Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjadikan harapan mereka itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan taat ini. Itu iman, berhijrah, berjihad, bahkan amal-amal yang sangat besar sekali. Bahkan amal-amal yang bukan amal-amal kecil. Maka roja berharap kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah itu mesti disertai dengan amal. Wa qala al-mughtaruna, dan berkata orang-orang yang tertipu. Innal mufarritina al-mudayyi'ina li huquqillahi al-mu'attilina li awamirihi al-baghina 'ala ibadihi al-mutajarri'ina 'ala maharimihi ulaika yarjuna rahmatallah. Sementara orang-orang yang tertipu itu mengatakan sesungguhnya al-mufarritin, orang-orang yang meninggalkan kewajiban, al-mudayyi'ina li huquqillah, orang-orang yang menelantarkan hak-hak Allah, al-mu'attilina li awamirihi, orang-orang yang meninggalkan perintah-perintahnya, al-baghina ala ibadihi, orang-orang yang berbuat zalim kepada hamba-hambanya, al-mutajarri'ina ala maharimihi, orang-orang yang berani melanggar perkara-perkara yang diharamkannya, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Jadi beda ya, jelas sekali perbedaannya roja versi Allah dan roja versi orang-orang yang tertipu. Kalau roja versi Allah adalah tadi yang dikatakan dalam ayat itu, mereka orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Adapun orang-orang yang tertipu itu seolah-olah mereka mengatakan orang-orang yang tidak mengerjakan kewajiban, orang-orang yang menelantarkan hak-hak Allah, zalim kepada hamba-hamba Allah, berani berbuat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wasirul mas'alah, maka inti dari permasalahan ini adalah, atau kesimpulan dari permasalahan ini adalah, annar roja wa husnad dhan innama yakunu ma'al ityani bil asbabil lati iqtadatha hikmatullahi fi syar'i wa qadari wa thawabihi wa karamatihi faya'til abdu biha thumma yuhsin dhannahu bi rabbihi. Maka inti dari permasalahan ini adalah bahwa roja berharap dan berbaik sangka ya, itu hanya terjadi dengan mengerjakan sebab-sebab yang dituntut oleh hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, dalam takdirnya, pahalanya dan kemuliaannya. Fayatil abdu biha, maka seorang hamba dia mendatangi sebab-sebab itu, thumma yuhsin dhannahu bi rabbihi, kemudian barulah dia boleh berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuhu an la yakilahu ilaiha, dan dia berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menyerahkan urusannya, Allah tidak menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Wan yaj'alaha musilatan lima yanfa'uhu wa yasrifa anhu ma yu'ariduhu wa yubtilu atharahu. Kemudian barulah dia boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membantunya, Allah menjadikan amalan-amalannya tersebut sebagai sesuatu yang akan memberikan kepadanya manfaat dan sebagai sesuatu yang akan menghindarkannya dari perkara-perkara yang dia tidak sukai. Ya, jadi intinya kalau seorang berharap kepada Allah, berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia harus menempuh sebab-sebab ya, menempuh sebab-sebab yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah beramal, maka kemudian dia boleh berprasangka baik dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang lawazimur roja. Jadi konsekuensi-konsekuensi dari roja, berharap. Wa mimma yanbaghi an yu'lam, dan di antara perkara yang harus diketahui, anna man roja syai'an istalzama roja'u thalathata umur. Bahwa orang yang mengharapkan sesuatu, maka harapannya itu akan menuntut tiga perkara. Jadi orang mengharapkan sesuatu, maka harapannya itu menuntut tiga perkara. Ahaduha mahabbatu mayarju. Yang pertama adalah mencintai apa yang diharapkannya. Jadi seorang hamba, begitupun juga dengan kita, kalau kita mengharapkan sesuatu, maka mesti kita pertama itu mencintai apa yang kita harapkan. Atsani, kemudian yang kedua, perkara yang kedua, khaufuhu min fawatihi, yaitu rasa takut kehilangan apa yang diharapkan. Ya. Jadi kita juga kalau mengharapkan sesuatu, tentu kita, ya tadi pertama adalah kita cinta kepada apa yang kita harapkan itu. Kemudian yang kedua adalah kita takut kehilangan apa yang kita harapkan tersebut. Kemudian yang ketiga, asalitu sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Ya. Orang mengharapkan sesuatu juga pasti dia akan berusaha untuk mendapatkan apa yang diharapkannya tersebut bihasabil imkan, sesuai dengan kemampuannya. Ini tiga, dan ini mesti ada bagi pada diri orang mengharapkan sesuatu. Ya. Kalau pada diri orang yang mengharapkan sesuatu tidak ada tiga perkara ini, maka dia bukan orang mengharapkan sesuatu itu. Ya. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim di sini, orang mengharapkan sesuatu itu mesti dia memiliki tiga perkara. Dia cinta kepada apa yang diharapkan, dia takut kehilangan apa yang diharapkan, dan dia akan berusaha sekuat tenaga, sesuai dengan kemampuannya, untuk mendapatkan apa yang diharapkan tersebut. Wa amma roja'un la yuqarinuhu syai'un min dzalik fahuwa min babil amani. Adapun roja, adapun harapan yang tidak disertai dengan sesuatu pun dari tiga perkara itu, fahuwa min babil amani, maka ini termasuk bentuk amani, berangan-angan. Bukan berharap. Jadi berharap dengan berangan-angan itu berbeda. Kalau berangan-angan, ya, itu syaratnya ada tiga perkara tadi. Cinta, takut, dan berusaha. Kalau berangan-angan, ya, tidak ada tiga perkara ini, atau tidak ada salah satu dari tiga perkara ini. Maka ini disebut dengan angan-angan. Maksudnya adalah angan-angan yang kosong. Warroja'u syai'un wal amani syai'un akhar. Berharap itu suatu perkara, dan berangan-angan itu juga perkara yang lain. Artinya berbeda, kata beliau. Berharap dengan berangan-angan itu berbeda. Fakullu rajin khaif. Setiap orang yang berharap itu pasti dia memiliki rasa takut. Wasairu ala tariqi idha khafa asra asair makhafatal fawat. Makhafatal fawat. Dan orang yang sedang berjalan di suatu jalan, menempuh perjalanan, jika dia merasa takut, maka dia akan berusaha atau dia akan mempercepat perjalanannya karena dia merasakan, karena dia takut kehilangan apa yang dia harapkan. Ya. Jadi setiap orang berharap itu juga memiliki rasa takut. Ya. Ini juga untuk membantah apa yang ya, sebelum-sebelumnya juga sudah kita bahas ya, bahwa jika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu di antara lawazimnya, konsekuensinya, kita juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa menyeimbangkan dua perasaan ini, perasaan berharap dan juga perasaan takut. Tidak boleh salah satu dari kedua perkara ini lebih dominan dalam diri kita. Tidak boleh rasa harap itu lebih dominan sehingga mengalahkan rasa takut. Begitupun juga tidak boleh rasa takut mengalahkan lebih dominan dan mengalahkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi Jami' at-Tirmidzi, dan dalam Jami' at-Tirmidzi, min haditsi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj wa man adlaj balagal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Barang siapa yang takut, maka dia akan bersungguh-sungguh. Barang siapa yang takut, maka dia akan bersungguh-sungguh. Wa man adlaja balagal manzil. Maka barang siapa yang kemudian bersungguh-sungguh, dia akan sampai ke rumahnya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang yang memiliki rasa takut itu seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan, apalagi di zaman dulu, ya, maka dia pasti mengkhawatirkan, ya, sesuatu terjadi kepadanya, mungkin ada perampok, mungkin ada rintangan-rintangan di dalam perjalanannya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitupun dengan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti orang yang sedang dalam perjalanan yang mengkhawatirkan terjadi sesuatu kepadanya. Orang dalam perjalanan dalam kondisi takut seperti itu, maka dia akan bersungguh-sungguh, maka dia akan mempercepat perjalanannya agar dia segera sampai kemana? Ke rumahnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang takut itu maka dia pasti akan bersungguh-sungguh mempercepat perjalanannya, dan barang siapa yang mempercepat perjalanannya, maka dia akan sampai ke rumahnya. Ala ingatlah, inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ingatlah bahwasannya barang dagangan Allah itu adalah surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyatakan bahwa surga itu mahal. Surga itu mahal. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa Al-Quran itu dibelinya dengan jiwa dan harta. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membeli. Innallaha ashtara minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli dari orang-orang yang beriman? Anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, dengan surga sebagai balasan bagi mereka. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi aljannah. Ingatlah bahwa sil'ah Allah, barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah bahwasannya sesungguhnya barang dagangan Allah itu surga. Artinya bahwa surga itu tidak akan kita dapatkan, ya, tanpa berusaha, tanpa beramal, ya, tanpa pengorbanan, ya, tanpa lelah, tanpa capek, ya, tidak mungkin. Surga kita dapatkan dengan malas, surga kita dapatkan dengan terus mengikuti hawa nafsu, surga kita dapatkan hanya dengan berangan-angan, tidak mungkin. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya harta atau barang dagangan Allah itu mahal. Yang dimaksud adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan tadi bahwa surga hanya bisa didapatkan dengan usaha kerja keras. Wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja li ahli al-a'mali shaliha, fakadzalika ja'ala al-khauf li a'mali lil a'mali shaliha. Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah menjadikan roja itu untuk orang-orang yang beramal dengan amal-amal soleh, begitupun Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rasa takut itu untuk orang-orang yang beramal soleh. Jadi orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang beramal soleh. Begitupun orang yang benar-benar berharap kepada Allah adalah orang yang beramal soleh. Maka rasa takut dan roja ini, rasa harap ini memang tidak akan bisa dipisahkan ya. Jadi orang takut itu pasti dia berharap. Dan orang berharap itu pasti takut. Dan dua-duanya milik siapa? Milik orang-orang yang beramal soleh. Maka sebagaimana orang yang berharap tapi tidak beramal soleh, ya, bukan orang yang benar-benar berharap. Begitupun orang yang takut tapi tidak beramal soleh, bukan orang yang benar-benar takut. Orang yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada azab Allah, orang yang takut kepada neraka Allah, tapi dia terus-menerus dalam kemaksiatan, ini bukan orang yang takut namanya. Bukan orang yang takut. Nah, fa'ulima anna ar-raja wal khauf annafi huwa maqtarana bihil amalu shalih. Maka diketahuilah bahwa berharap dan takut yang bermanfaat adalah yang disertai dengan amal soleh. Yang disertai dengan amal soleh. Maka orang yang rajin beramal soleh itu besar sekali rasa harapnya kepada Allah, besar pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berhati-hati karena takut terhadap azab dari Tuhan mereka. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak menyekutukan Tuhan mereka. Walladzina yu'tuna ma atau. Dan orang-orang yang telah memperbuat apa yang telah mereka perbuat. Dan orang-orang yang telah memberikan kebaikan dengan apa yang telah mereka berikan. Waqulubuhum wajilah, waqulubuhum wajilah. Akan tapi hati mereka takut. Innahum ila rabbihim roji'un. Karena mereka yakin bahwasannya mereka akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Ula'ika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan mereka akan segera memperoleh kebaikan tersebut. Perhatikan di sini dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan. Ya. Orang-orang yang berhati-hati karena mereka takut terhadap azab Allah. Orang-orang yang yakin ya, terhadap ayat-ayat Allah. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang telah melakukan kebaikan dari apa yang mereka lakukan. Orang-orang yang telah memperbuat perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan. Wa qulubuhum wajilah. Sementara hati mereka takut. Sementara hati mereka khawatir. Annahum ila rabbihim roji'un. Bahwasannya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Kepada Tuhan mereka. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan. Bahwa orang-orang yang takut itu. Mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Walladzina yu'tuna ma atau. Mereka bersedekah. Mereka beramal soleh. Mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu. Hati mereka takut. Wa qulubuhum wajilah. Wa qulubuhum wajilah. Maka orang-orang yang rajin beribadah pun. Adalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perhatikan juga satu riwayat yang menjelaskan ayat ini. Waqad rawat Tirmidzi fi jami'ihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Fakultu, aku kemudian mengatakan kepada Rasulullah tentang ayat ini. Yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan dan hati mereka takut. Jadi ini yang ditanyakan oleh Aisyah. Jadi apa maksud mereka orang-orang yang melakukan suatu perbuatan kemudian hati mereka takut? Kata Aisyah, ahumul ladzina yashrabun al-khamr wa yaznun wa yasriqun. Diwahai Rasulullah, apakah yang dimaksud mereka yang melakukan suatu perbuatan kemudian hati mereka takut itu adalah orang-orang yang meminum khamr, orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri, artinya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Apakah mereka yang dimaksud hati mereka itu takut setelah mereka melakukan perbuatan-perbuatan? Qul faqala la. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, bukan. Yang hatinya takut itu adalah ya bintas siddiq, kata Rasulullah, wahai putri as-siddiq, maksudnya Aisyah, walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka itu justru adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat, orang-orang yang rajin bersedekah, wa yakhafuna an la tutaqabbala minhum, dan mereka takut amal-amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, merekalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Merekalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun bukan orang yang tidak memiliki rasa takut. Justru seseorang ketika semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Di antara hal yang membuat mereka takut, padahal mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut ibadahnya tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya nanti di akhirat. Mereka takut ibadahnya nanti tidak mampu menyelamatkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut ibadahnya tidak mendatangkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini takut yang terpuji. Dan ingat, pembahasan tidak diterima amal ini ada dua. Jadi maksud tidak diterima amal ini ada dua. Pertama, tidak diterimanya amal itu maksudnya adalah tidak sah. Tidak sah. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian sampai dia berwudu. Jika berhadas sampai dia berwudu. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Apa maksud tidak diterima di sini? Tidak sah. Artinya sholat itu harus diulang. Ragu dan khawatir dalam masalah tidak diterima dalam bentuk ini tidak boleh. Ya, khawatir, takut, kemudian ragu. Ibadah tidak diterima dalam bentuk ini tidak sah, ini tidak boleh. Ini namanya was-wasah. Kita sholat misalnya, kemudian kita ragu, khawatir, sholat itu tidak diterima, artinya tidak sah. Kemudian kita sholat lagi, diulang lagi sholat. Ya. Khawatir lagi sholat itu tidak sah, diulang lagi. Nah, ini was-wasah tidak boleh. Atau ada orang biasanya berwudu. Ya, berwudu sampai berkali-kali berwudu. Kenapa? Takut tidak sah. Ini tidak boleh. Ya. Berwudu lagi. Ya kan? Sampai halisnya juga digosok-gosok gitu ya. Supaya apa, air masuk katanya ke halisnya. Nah, ini tidak boleh. Ini was-wasah. Ya, ada orang seperti itu. Atau ada orang bertakbir sampai berkali-kali ya. Pernah kita lihat ya. Allahu Akbar, tidak jadi. Karena takut tidak sah. Allahu Akbar tidak jadi lagi. Ketiga kali Allahu Akbar, ah udah gak jadi sholatnya. Nah, ini tidak boleh. Yang kedua, tidak diterima maksudnya adalah tidak mendatangkan pahala. Nah, khawatir, takut ibadah kita tidak diterima dalam bentuk ini sesuatu yang terpuji. Kenapa? Karena ini akan semakin memotivasi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan memperbaiki kualitas ibadah kita sehingga ibadah kita itu diterima, mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Ya. Nah, tidak diterima dengan maksud tidak mendatangkan pahala, ini yang diantaranya ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, man ata'arrafan lam tuqballahu salatu arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi dukun, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Apa maksud tidak diterima di sini? Apa maksud tidak diterima di sini? Tidak mendatangkan pahala. Bukan tidak sah, sholatnya sah. Ya. Jadi orang mendatangi dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak mendatangkan pahala. Kalau sholatnya sendiri itu sah. Kalau dia sholatnya ya, terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Artinya dia tidak perlu kemudian mengkodok sholatnya setelah 40 hari, kemudian dikodok. Jadi apa? 40 hari lagi. Bukan seperti itu. Maksudnya Anda tidak mendatangkan pahala. Tidak mendatangkan ganjaran. Tidak mendatangkan kebaikan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, ini. Jadi tidak diterima dalam bahasa syariat itu ada dua. Ada maksudnya tidak sah, ada maksudnya apa? Tidak mendatangkan pahala. Nah, yang dimaksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tadi apa? Berpuasa, rajin sholat, rajin bersedekah, kemudian dia takut sholatnya itu tidak akan atau ibadah-ibadah itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takut, khawatir. Ulaika yusari'una fil khairat, maka merekalah orang-orang yang senantiasa, merekalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Maka hari ini dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, bahwa orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru rasa takutnya itulah yang kemudian semakin dia bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tidak boleh kita kehilangan rasa takut setelah kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Tidak boleh, karena kita merasa, ah, insya Allah saya sudah dapat tiket surga misalnya. Karena saya selama ini rajin sholat, bahkan sholat malam juga saya sudah rutin. Puasa sunnah juga sudah rutin. Talabul ilmi, menghadiri majelis ilmu juga sudah rutin. Ya, setiap ada kesempatan bersedekah, saya juga sudah sedekah. Ya kan? Kemudian merasa apa? Tiket surga sudah di tangan. Tidak boleh. Tetap. Ya, rasa takut itu harus tetap hadir. Nah, wallahu subhanahu wasafa ahlas sa'adati bil ihsani ma'al khauf wa wasafal asykiya'a bil isaati ma'al amni. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia dengan surga, bil ihsani, dengan perbuatan baik dan disertai rasa takut. Wa wasafal asyqiya, dan Allah mensifati orang-orang yang sengsara ya, dengan perbuatan buruk yang disertai rasa aman. Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ya, dalam Al-Quran, mensifati ciri orang yang ahlus sa'adah, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang insya Allah mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat itu. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang sifatnya itu melakukan perbuatan baik dan mereka juga merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang buruk, orang-orang yang sengsara nanti di dunia dan di akhirat, mereka itu melakukan perbuatan buruk dan mereka merasa aman. Jadi orang soleh itu, orang yang bahagia itu, Allah Subhanahu wa taala sifati dengan dua. Berbuat baik dan dia takut. Orang yang ahlul asyqiya, orang yang asyqiya, orang yang buruk, orang yang sengsara di dunia dan di akhirat memiliki juga dua sifat. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan mereka merasa aman, tidak merasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'ammala ahwala sahabati wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Barang siapa yang memperhatikan kondisi-kondisi para sahabat, maka dia akan mendapati bahwa para sahabat itu sangat rajin beramal, sangat giat dalam beramal, amalnya sangat tinggi, ma'a ghayatil khauf, dan pada saat yang sama dia juga, mereka juga sangat merasa takut. Mereka juga sangat merasa takut. Mereka rajin beribadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjaga diri mereka dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang sama mereka juga besar sekali rasa takutnya kepada Allah. Wa nahnu, adapun kita, kata beliau, jama'na baina taksir bal tafrid wal amni, adapun kita, kata Imam Ibnu Qayyim, kita menggabungkan antara melakukan banyak kekurangan dengan rasa aman. Ini kita, kata Imam Ibnu Qayyim. Kalau kita, ini berarti termasuk penulisnya, Imam Ibnu Qayyim. Akan tapi tentu saja ini dikatakan oleh beliau min babi tawadu, ya, termasuk diantara bentuk tawadu beliau. Ini Imam Ibnu Qayyim di sini ingin membandingkan antara para sahabat dengan kita. Kalau para sahabat, mereka rajin beramal, rajin melakukan ibadah, rajin melakukan ketaatan, sangat menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang sama mereka juga sangat takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sudah banyak kekurangan, ya, malas beribadah, banyak juga kewajiban yang kita lewatkan, sering bermaksiat, pada saat yang sama kita apa? Merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita cuek. Kita tidak merasa takut kepada azab Allah. Ini kita, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, berbeda dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim selanjutnya akan menyebutkan beberapa athar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan, menggambarkan kepada kita bagaimana para sahabat salafus saleh itu, ya, adalah orang-orang yang sangat merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mengkhawatirkan dirinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat merasa khawatir dengan kedahsyatan hari kiamat, sangat takut dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah ahli ibadah. Wa dzikra 6. Fa hadza siddiq. Ini As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Yaqul, beliau pernah mengatakan, waditu anni sya'ra fi janbi abdin mu'min. Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, ya, aku sangat berharap aku ini hanya sehelai rambut yang ada pada tubuh seorang hamba mu'min. Ya, Abu Bakar sampai berharap apa? Berharap menjadi sehelai rambut saja, tidak menjadi seorang manusia, gitu maksudnya. Kenapa Abu Bakar berharap menjadi sehelai rambut? Kenapa? Karena takut dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rambut tentu saja tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhir. Jadi saking takutnya Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khawatir, ya, tidak lulus masuk ke surga sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar kemudian berharap dia menjadi sehelai rambut. menunjukkan rasa takut yang sangat besar. Padahal siapa Abu Bakar? Orang yang terbaik setelah Nabi kita Muhammad SAW di dalam umat ini. Orang yang imannya sangat tinggi, sehingga kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh orang-orang yang beriman, maka masih berat imannya Abu Bakar. Tapi beliau sangat takut. Wadukira anhu begitu pun disebutkan dari Abu Bakar, annahu kana yumsiku bilisanihi wa yaqul hadzal ladzi auradanil mawarid. Abu Bakar juga pernah memegang mulutnya, lisannya, kemudian dia berkata, hadzal ladzi auradanil mawarid. Inilah yang menyebabkan saya terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa. Takut dengan lisannya, karena lisan adalah diantara perkara yang banyak memasukkan seseorang kepada neraka. Sebagaimana ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa perkara yang paling banyak memasukkan seseorang kepada surga, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, husnul khuluq, taqwallah wa husnul khuluq. Ya. Perkara yang banyak memasukkan seorang kepada surga itu kata Nabi adalah taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian ditanya lagi, apa yang banyak memasukkan seseorang kepada neraka? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan al-famu wal-faraj, mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Ya. Ini sabda Nabi SAW. Jadi, lisan seseorang, ya, dengan perkataan-perkataannya tentu saja, inilah diantara perkara yang banyak memasukkan, menyebabkan manusia masuk kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Abu Bakar juga merasa takut. Ya, jika lisannya, ya, banyak melakukan perkataan-perkataan yang kemudian membuat dia masuk kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sambil memegang lisannya, mulutnya, Abu Bakar mengatakan, hadzal ladzi auradanil mawarid. Inilah perkara yang banyak menjerumuskanku kepada kebinasaan. Wa kana yabki katsiran. Begitupun Abu Bakar ini sering sekali menangis. Wa yaqul, dan beliau pun berkata, ubku fa illam tabku fatabaku. Menangislah kalian, jika kalian tidak menangis maka berusahalah untuk menangis. Ya. Maka berusahalah untuk menangis. Menangis karena apa? Menangis karena takut kepada Allah. Al-buka min khasyatillah. Wa kana idza qama ila salati ka'annahu udun min khasyatillah azza wajalla. Abu Bakar radhiyallahu anhu, jika beliau bangkit untuk melaksanakan salat, maka beliau itu seperti satu batang ranting, ya, min khasyatillah, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat khusyuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walamma ihtudira qala li Aisyah ya baniyati. Ketika Abu Bakar dalam kondisi akan wafat, ihtidar, beliau berkata kepada Aisyah, wahai putriku, inni asabtu min malil muslimina hadhil aba'ata wa hadzal hilaba wa hadzal abda fa asri bihi ila ibnil khattab. Wahai Aisyah, wahai putriku, di sisiku ada harta sebagian kaum muslimin. Ya, ada baju, ada juga hilab, nampan untuk atau wadah untuk memeras susu. Wa hadzal abda, juga ada budak. Fa asri bihi ila Abdil Khattab, maka segeralah serahkan semua harta kaum muslimin itu kepada Umar Ibnul Khattab. Takut kalau Abu Bakar meninggal sementara harta titipan kaum muslimin itu masih ada di sisinya. Takut dengan amanah. Ya. Takut dengan amanah yang tidak ditunaikan sehingga menjerumuskannya kepada neraka Allah. Begitupun juga Abu Bakar mengatakan, wallahi lawadidtu anni kuntu hadhihi syajarah tukal wa tu'dhan. Demi Allah, sungguh aku berharap aku ini menjadi pohon yang dimakan atau diambil rantingnya, dipatahkan. Wa qala Qatadah, begitu pun Qatadah mengatakan, balagani anna Abu Bakrin qala wadidtu anni khadirah ta'kulunid dawab. Ya, telah sampai kepadaku bahwasannya Abu Bakar berkata, aku berharap sesungguhnya aku ini menjadi rumput-rumput yang dimakan oleh binatang-binatang ternak. Ini Abu Bakar. Sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa asar dari Abu Bakar As-Siddiq yang menunjukkan bagaimana besarnya rasa takut Abu Bakar atas dirinya. Sangat takut dengan neraka, sangat takut dengan azab, sangat takut juga dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa hadza Umar, begitupun Umar. Sekarang Umar. Qara'a surat At-Tur. Umar membaca surat Tur. Hatta idza balagha inna adzaba rabbika lawaqi'. Ya, At-Tur ayat 7. Sampai Umar membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Rabbmu lawaqi, pasti akan benar-benar terjadi. Baka, kemudian Umar menangis. Washtadda buka'uhu, dan sangat menangis. Ya, menjadi-jadi tangisannya. Hatta marida wa aduhu, sampai Umar kemudian sakit dan orang-orang menjenguknya. Di Umar membaca surat At-Tur, kemudian ya, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna adzab rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Rabbmu pasti akan benar-benar terjadi. Kemudian Umar menangis, tangisannya semakin menjadi-jadi sampai sakit, sampai kemudian orang-orang menjenguknya. Wa kana yamuru bil ayati fi wirrihi bil lailati fatukhifuhu fayabqa fil baiti ayyaman yu'adu yahsabunahu maridan. Begitupun Umar pernah dalam salat malamnya melewati suatu ayat, ya, yang ayat itu membuat rasa takut kepadanya, sehingga Umar berdiam diri di rumahnya beberapa hari, sampai kemudian orang-orang pun menjenguknya karena menyangka Umar sakit. Wa kana fi wajhihi radhiyallahu anhu khattani aswadani minal buka. Dan Umar bin Khattab, ya, di wajahnya itu ada dua garis hitam di wajahnya, ya, disebabkan karena menangis, ya. Jadi ada garis hitam, ya, mungkin ke bawah, ya, dari mata ke bawah di wajah Umar bin Khattab karena saking seringnya menangis. Wa qala lahu Ibnu Abbas pernah mengatakan, masarallahu bikal amsar, Allah Subhanahu wa taala telah memakmurkan melalui perantaramu negeri-negeri. Wa fataha bika al-futuh, Allah Subhanahu wa taala juga telah menaklukkan banyak negeri melalui pelantaramu. Wa fa'ala ma fa'al. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga melakukan ini dan itu. Qala, kemudian Umar Ibnu Khattab mengatakan, wadidtu anni anju la ajra wala wizra. Aku hanya berharap, ya, setelah Umar melakukan perbuatan-perbuatan itu, setelah Umar melakukan dan meraih jasa-jasa yang sangat besar seperti itu, Umar hanya berharap sesungguhnya aku selamat. Ya, sesungguhnya aku apa? Selamat, tidak ada pahala, begitupun juga tidak ada dosa. Jadi setelah banyak sekali amal yang dilakukan oleh Umar, ya, kemudian Umar hanya berharap saya ini selamat saja, itu sudah cukup bagi saya. Selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahala, begitupun juga tidak ada dosa. Itu cukup. Ini juga menunjukkan, menggambarkan rasa takut Umar radhiyallahu taala anhu. Wa hadza Utsman bin Affan, begitupun ini, lihat Utsman bin Affan. Kana idza waqafa 'alal qabri yabki hatta tabtalla lihyatuhu. Utsman bin Affan, jika dia berdiri di atas kubur, menghadap kubur, maka Utsman bin Affan menangis sampai janggutnya basah. Wa qala, kemudian Utsman juga mengatakan, lau annani bainal jannati wan nar la adri ila ayyatihi ma yu'mar bi lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama illa ila ayyatihi ma asir. Jika aku berada di antara surga dan neraka, sementara aku tidak tahu kemana aku akan dibawa, lakhtartu, maka sungguh aku memilih, an akuna ramadan, agar aku hanya menjadi batu-batu kerikil, qabla an a'lama ila ayyatihi ma asir, sebelum aku mengetahui kemana, ke surga atau neraka, aku akan dibawa, aku akan menuju. Hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menggambarkan rasa takut Utsman bin Affan yang sangat hebat tentang bagaimana nasibnya nanti di akhirat, apakah ke surga atau ke neraka. Wa hadza Ali ibn Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib, lihatlah. Wa buka'uhu wa khaufuhu, bagaimana tangisannya dan rasa takutnya. Wa kana yashtaddu khaufuhu min itsnataini. Ali bin Abi Thalib sangat takut terhadap dua perkara. Pertama, tulil amal wattiba'il hawa. Sangat takut kepada tulul amal, kepada panjang angan-angan. Ya, tulul amal maksudnya adalah berambisi, berharap kepada dunia sehingga melupakan akhirat. Sehingga melupakan akhirat, ini tulul amal. Jadi panjang angan-angan, panjang harapan. Adapun amal, amalnya itu sendiri bukan amal ya, tapi amal dengan hamzah. Ya, berharap terhadap dunia itu sendiri, ya ini bukan sesuatu yang tercela. Yang tercela itu adalah tulul amal. Itu berambisi terhadap dunia berlebih-lebihan sehingga melupakan akhirat. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa amal, berharap, menginginkan dunia itu ya, sesuatu yang boleh-boleh saja. Innamal madzmum minhu, katanya, sesungguhnya yang tercela dari amal, berangan-angan atau berharap itu adalah ya, innamal madzmum alistirsal fihi, itu terus-menerus berharap, berambisi, wa adamul istidadi li amril akhirah, kemudian sehingga melupakan dia untuk bersiap-siap untuk akhiratnya. Wa idza salima min dzalik lam yukallaf izalatuhu. Kalau seseorang itu selamat dari harapan yang seperti ini, maka seorang hamba tidak diperintahkan untuk menghilangkan harapannya. Wa sababu tulil amal, dan sebab dari panjang angan-angan itu adalah al-jahlu wa hubbud dunya. Adalah kebodohan dan cinta dunia. 6. Ali bin Abi Thalib, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, sangat takut terhadap dua perkara, tulul amal, itu panjang angan-angan, berambisi kepada dunia sehingga melupakan akhirat. Wattiba'il hawa, dan sikap memperturut hawa nafsu. Qala, Ali bin Abi Thalib mengatakan, fa'amma tulul amal, adapun tulul amal, panjang angan-angan, fayunsil akhirah, maka dia akan melupakan akhirat. Wa'amma tiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fayasuddu anil haq, maka akan menghalang-halangi seseorang kepada kebenaran. Nah, jadi Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahayanya atau akibat ya, dampak negatif dari dua perkara ini, Kalau orang panjang angan-angannya, maka dia akan lupa terhadap akhirat. Kalau seseorang mengikuti hawa nafsu, maka orang itu akan terhalang dari kebenaran. Karena diantara perkara yang menghalangi seseorang mengenal kebenaran adalah mengikuti hawa nafsu. Ala ingatlah wa inna dunya qad wallat mudbirah. Ingatlah bahwasanya dunia itu terus berlalu. Wal akhirah mukbilah, sementara akhirat akan datang. Jadi kita di dunia ini meninggalkan dunia, dunia itu terus berlalu, hari-hari kita lalui, ya, dan kita menuju kemana? Menuju ke akhirat. Kita menyongsong akhirat. Walikulli wahidatin banun, dan setiap dari masing-masing dunia atau akhirat memiliki budak-budak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian budak-budak akhirat. Wala takunu min abna'i dunya, dan janganlah kalian menjadi budak-budak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab, karena sesungguhnya hari ini di dunia ada amal dan tidak ada hisab. Wa godan, sementara besok di akhirat hisabun wala amal, ada hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ini Ali bin Abi Thalib. Wahada Abu Darda, dan begitu pun juga ini Abu Darda. Kana yakul, Abu Darda mengatakan, inna asyadda ma akhafu ala nafsi yaumal qiyamah an yuqala li ya Abu Darda qad alimta fa kaifa amilta fi ma alimta. Abu Darda mengatakan, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan, aku khawatirkan atas diriku pada hari kiamat adalah, ya, dikatakan kepadaku nanti pada hari kiamat, wahai Abu Darda, qad alimta, engkau telah mengetahui, engkau telah punya ilmu. Fa kaifa amilta fima alimta, maka bagaimana apa yang telah engkau amalkan, ya, dari apa yang telah engkau ketahui. Ini ya masalah apa? Mengamalkan ilmu. Ya, bahwa ilmu, pengetahuan, ya, jika tidak diamalkan, maka akan membahayakan diri kita. Sebagaimana dalam hadis yang tentang empat perkara, ya, yang akan ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah an ilmihi madza amilatih. Tidak ada empat perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat atas seorang hamba, di antaranya adalah tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan. Maka ilmu yang tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, tidak diterapkan dalam kehidupan akan menjadi bencana nanti di hari kiamat. Maka Abu Darda merasa khawatir jika dia termasuk orang-orang yang punya ilmu tapi tidak beramal, sehingga amalnya itu mencelakakannya. Wa kana yaqul, begitu pun Abu Darda mengatakan, la ta'lamuna ma antum lakuna ba'dal maut lama akaltum ta'aman ala syahwa. Kalau kalian mengetahui, benar-benar mengetahui apa yang akan antum hadapi setelah kematian, maka kalian tidak akan makan dengan enak. Wala syarabtum syaraban ala syahwah, begitupun kalian juga tidak akan minum dengan enak. Wala dakhaltum baitan tastadhilluna fihi, dan kalian juga tidak akan masuk ke rumah untuk berteduh. Wala kharajtum ila sa'idi tadribuna sudurakum, yang kalian lakukan adalah kalian akan keluar, ya, kalian akan keluar ke bukit sambil memukul-mukul dada-dada kalian. Watabkuna ala anfusikum, kalian menangisi diri-diri kalian. Walawadidtu anni syajarah tu'dad thumma tu'kal, sungguh aku berharap aku adalah sebatang pohon yang ditebang kemudian dimakan. Ini juga perkataan Abu Darda yang intinya menggambarkan kepada kita tentang dahsyatnya kehidupan setelah kita mati. Wa kana Abdullah ibn Abbasin asfala ainaihi mithlu syiraqil bali minad dumu. Abdullah bin Abbas juga katanya di bawah kedua matanya itu ada sesuatu bekas menangis, bekas air mata. Ya, Abdullah bin Abbas juga sangat sering menangis. Wa kana Abu Dzar rin yaqul, Abu Dzar juga berkata, ya laitani kuntu syajaratu dadu wa wadidtu anni lam ukhlaq. Andai saja aku sebatang pohon yang ditebang, dan aku juga berharap aku tidak pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama ya, mirip perkataan-perkataan ini dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat sebelumnya. Jadi perkataan-perkataan ini mereka katakan karena apa? Karena rasa takut yang ada pada hati mereka terhadap pertanggungjawaban nanti di hari akhir. Wa uridat alaihi nafaqah. Abu Dzar pernah ditawarkan sejumlah nafkah, sejumlah uang, sejumlah pemberian harta. Faqala, kemudian Abu Dzar mengatakan, indana anaz nahlibuha. Kami, kata Abu Dzar, punya beberapa ekor kambing, kami bisa memeras susu dari kambing-kambing itu. Wa ahmirah, kami juga punya beberapa keledai. Nankulu alaiha, kami bisa menaikinya atau mengangkut barang-barang kami di atas keledai-keledai itu. Wa muharrarun yakhdimuna, kami juga punya pembantu yang membantu kami. Wa faddu aba'atin, kami juga punya pakaian lebih. Wa inni akhaful hisaba fiha, sementara aku juga takut hisab atas barang-barang harta yang aku miliki tersebut. Jadi ditawari harta. Abu Dzar ditawari harta, ditawari nafkah. Akan tapi kemudian Abu Dzar menolak. Lalu kemudian menyebutkan sejumlah harta yang dimilikinya. Saya punya kambing, ya kan? Saya juga punya keledai, saya juga punya pembantu, saya juga punya kelebihan pakaian, ya kan? Sementara aku takut, ya, bagaimana hisab yang nanti akan berlaku kepada saya atas harta-harta tersebut. Ya, subhanallah, apa? Menunjukkan rasa takut yang sangat besar dari seorang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya, sampai tidak mau dikasih harta. Karena takut hisab nih yang ada saja, kata Abu Dzar, harta yang ada pada saya saja saat ini saya khawatirkan bagaimana hisabnya nanti. Bagaimana hisabnya nanti? Maka saya tidak perlu lagi untuk menambah harta saya ketika dikasih. Waqara'at Tamim ad-Dari lailatan surat al-Jathiyah. Tamim ad-Dari pernah membaca pada suatu malam surat al-Jathiyah. Itu ayat 21. Falamma ata ala hadhil ayah, kemudian ketika sampai kepada ayat ini, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat. Apakah orang-orang yang telah berbuat jahat itu mereka menyangka bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Ini firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah tidak akan memperlakukan orang-orang jahat seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, Tamim ad-Dari ketika membaca ayat ini, ja'ala yuraddiduha wa yabghi hatta asbah. Kemudian Tamim ad-Dari mengulang-ulang ayat ini, kemudian menangis sampai pagi hari. Dan ini banyak ya dilakukan oleh salafus saleh, bahwa mereka itu di dalam sholat malam terutama, ya, sering mengulang-ulang ayat. Sering mengulang-ulang ayat dalam rangka mentadaburi ayat tersebut. Dalam rangka mentafakuri, merenungkan makna yang dikandung oleh ayat tersebut. Dan ini para ulama membolehkan dalam sholat-sholat sunnah. Adapun dalam sholat fardu, maka tidak diperbolehkan mengulang-ulang ayat. Walaupun sebagian para ulama ada yang membolehkan. Jadi dalam sholat sunnah, ya, boleh kita membaca ayat, kita membaca surat atau membaca Al-Quran, ya, kemudian melewati suatu ayat dan ingin kita mentadaburi ayat tersebut, kemudian kita mengulang-ulangnya. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para sahabat yang melakukannya. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Tamim Ad-Dari. Begitupun di antara faidahnya, ini menunjukkan bahwa di antara cara mentadaburi Al-Quran adalah membacanya berulang-ulang. Membacanya berulang-ulang. Abdullah bin Mas'ud bahkan pernah mengulang-ulang ayat waqur rabbi zidni ilman, waqur rabbi zidni ilman. Terus semalaman dia hanya membaca surat itu, membaca ayat itu. Ya, dalam rangka apa? Mentadaburinya. Ya, maka di antara cara untuk mentadaburi Al-Quran, ya, merenungkan Al-Quran, agar ayat Al-Quran atau makna yang dikandung dalam ayat Al-Quran itu meresap, ya, ke dalam jiwa kita, adalah dengan cara banyak mengulang-ulangnya. Waqala Abu Ubaidah berkata, Amir ibn al-Jarrah, wadittu anni kabsh, fadzabahani ahli wa akalu lahmi wa hasau maraqi. Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, aku berharap aku ini menjadi seekor kambing saja. Kemudian keluargaku menyembelihku, memakan dagingku, ya. Dan juga meminum supnya atau air apa namanya itu? Ya, air supnya, sup dari daging tersebut, kuah dari daging tersebut. Wa hadza babun yatulu tatabbu'uhu. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ini bab ini banyak sekali, akan panjang kalau kita menelusuri, ya, asar para sahabat di dalam masalah ini yang menunjukkan rasa takut mereka yang sangat besar terhadap pertanggungjawaban yang akan mereka hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panjang sekali kata Al-Imam Ibnu Qayyim kalau kita telusuri seluruh asar yang berkaitan dengan masalah ini. Qala Al-Bukhari fi sahihihi. Al-Imam Al-Bukhari berkata dalam sahihnya, babu khaufil mu'min min an yahbata amaluhu wa huwa la yashkur. Jadi Imam Bukhari, ya, membuat bab khaufil mu'min, bab takutnya seorang mu'min dari amal yang batal, ya, amal yang hancur, wa huwa la yashur, sementara dia tidak menyadarinya. Ya, jadi Imam Bukhari di sini, ya, mengisyaratkan bahwa di antara sifat orang yang beriman itu takut harta apa amalnya hancur, tidak diterima tadi, tidak berpahala, sementara dia tidak menyadarinya. Qala Ibrahim At-Taimi. Ya, kalau tadi di kalangan para sahabat, ya, ini kemudian di kalangan para ulama. Ibrahim At-Taimi mengatakan, "Ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadziban." Tidaklah aku membandingkan antara perkataan dengan perbuatanku, melainkan aku khawatir aku ini termasuk orang berdusta. Ya. Ini Ibrahim At-Taimi. Jadi kalau aku membandingkan antara perkataanku dengan amalku, maka aku khawatir aku ini termasuk orang yang berdusta. Artinya tidak selaras antara perkataan dengan perbuatan. Ini yang dikhawatirkan oleh Ibrahim At-Taimi. Waqala Ibnu Abi Mulaikah, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, aku bertemu dengan 30 dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mengkhawatirkan kemunafikan atas diri mereka. Tidak ada salah seorang pun di antara mereka yang berani berkata bahwasannya dia berada di atas iman Jibril dan Mikail. Di seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu takut, ya. Di antaranya yang mereka khawatirkan itu, mereka khawatir ada kemunafikan di dalam dirinya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ridwanullahi alaihim ajmain. Wa yudhkaru anil Hasan, kemudian dikatakan juga dari Hasan Al-Basri, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidak ada yang mengkhawatirkan kemunafikan kecuali orang yang beriman, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik. Kecuali orang munafik. Jadi ciri orang beriman itu takut, takut dengan khawatir ada kemunafikan di dalam dirinya. Sementara justru orang munafik yang asli merasa apa? Merasa aman dari sifat munafik itu sendiri. Maka ciri orang beriman itu takut, ya, ada kemunafikan dalam dirinya. Kalau kita merasa, ya, kita aman, kita selamat dari terjangkitnya sifat munafik di dalam diri kita, ini berarti menunjukkan bahwa kita justru munafik. Karena kata Al-Hasan, ma khaufahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafik. Tidak ada yang mengkhawatirkan kemunafikan kecuali orang beriman, dan tidak yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik itu sendiri. Nah, maka kemudian disinilah, ya, orang yang beriman itu senantiasa merasa hati-hati dari, ya, sifat-sifat munafik yang bisa tumbuh di dalam dirinya, di dalam hatinya. Wa kana Umar ibn al-Khattab yaqul li Hudzaifah. Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada Hudzaifah, Hudzaifah ibn al-Yaman adalah salah seorang sahabat yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa saja orang-orang munafik. Anshudukallah. Hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni fil munafikin. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, apakah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku kepadamu? Maksudnya adalah di dalam termasuk barisan orang-orang munafik. Fayaqul, kemudian Hudzaifah mengatakan, la, tidak. Jadi Rasulullah tidak pernah tidak menyebutkan nama Umar bin Khattab, ya, sebagai salah satu dari orang-orang munafik. Wala uzakki ba'daka ahadan. Akan tapi saya tidak akan mentazkiyahmu seorang pun setelahmu. Ya, maksudnya Hudzaifah mengatakan ini setelah mengatakan bahwa Umar tidak termasuk orang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang munafik, ya, setelah ini saya tidak akan lagi menjawab orang yang bertanya kepada saya seperti itu. Jadi bukan berarti Hudzaifah ibn al-Yaman menganggap bahwa hanya Umar saja yang selamat dari kemunafikan, bukan seperti itu maknanya. Maksud wala uzakki ba'daka ahadan, ya, saya tidak akan menjawab pertanyaan yang serupa dengan Umar setelah Umar. Nah, fasami itu syaikhana. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, beliau mengatakan, aku mendengar guru kami, maksudnya siapa? Ibnu Taimiyah. Yaqul, beliau mengatakan, laisa muraduhu anni la ubarri'u ghayraka minan nifaq. Bukan yang dimaksud dari perkataan Hudzaifah itu adalah sesungguhnya aku, ya, tidak membebaskan mengatakan bahwa selainmu bebas dari perbuatan nifaq atau dari kemunafikan. Balil murad, akan tapi yang dimaksud oleh perkataan Hudzaifah ini adalah la aftahu ala nafsi hadzal bab. Saya tidak akan membuka, ya, pintu ini. Maksudnya membuka kesempatan pintu kepada siapa saja yang ingin bertanya apakah dia termasuk orang munafik atau tidak, gitu. Fakuluman sa'alani hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uzakkihi. Maka nanti orang-orang akan bertanya kepada saya apakah Rasul menyebut nama saya kepadamu atau tidak, kemudian saya mentazkiyahnya. Jadi itu yang dimaksud oleh perkataan Hudzaifah ibn al-Yaman. Qultu, kemudian aku mengatakan, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa qaribun min hadza qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dekat juga dengan permasalahan ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil ladzi sa'alahu an yad'u lahu an yakuna minas sab'ina alfan alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta agar beliau berdoa untuk seseorang agar dia termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa yang dimaksud? Ukasyah. Dalam kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ukasyah ibnu Mihsan berdiri kemudian meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk menjadikan aku bagian dari 70 ribu orang tersebut. Ketika ada orang lain yang juga melakukan hal yang sama seperti Ukasyah, meminta kepada Nabi untuk didoakan agar menjadi bagian dari 70 ribu orang itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Sabaqaka biha Ukasyah. Ya, Ukasyah sudah mendahuluimu. Apa maksud dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Maksudnya bukan berarti ya yang lain tidak akan menjadi 70 ribu atau tidak akan menjadi bagian dari 70 ribu orang itu. Maksudnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin membuka pintu ini. Nanti kalau dibuka pintu ini, kesempatan ini, akan semuanya akan meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan bagian dari 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab tersebut. Walam yurid anna ukasyata wahdahu ahakku bidhalika mimma adahu minas sahabah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti menghendaki hanya Ukasyah saja yang berhak ya, menjadi bagian dari 70 ribu orang itu, sementara selain dari Ukasyah dari para sahabat tidak. Walakin da'a lahu liqa ma'akhir wa'akhir wanfatahal bab. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mendoakan Ukasyah ketika itu, khawatir nanti akan ada orang berdiri yang lain, akan ada lagi orang yang berdiri yang lain, sehingga ya terbuka bab bagi orang-orang untuk meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didoakan. Warubama qoma man la yastahiqu an yakuna minhum. Bahkan bisa jadi ada orang yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan salah satu bagian dari 70 ribu orang itu, padahal dia tidak berhak. Fakanat imsak aula, maka diam lebih utama. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saya yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dari kitab Ad-Da'u wa Dawa, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Nah, ada pertanyaan, mengapa para sahabat radhiyallahu anhum sampai menginginkan menjadi sebatang pohon atau debu atau yang lainnya, sedangkan Allah Ta'ala juga mensifati orang-orang kafir pada akhir surat An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dengan perkataan yang semisal. Nah, perkataan para sahabat yang tadi kita bahas itu ketika mereka di dunia. Ketika mereka di dunia, dan konteksnya tadi ya, konteksnya adalah apa yang kita jelaskan tadi. Perkataan para sahabat tadi yang kita bahas, mereka ingin menjadi kambing, mereka ingin menjadi apa, sebatang pohon dan yang lainnya, adalah karena mereka sangat takut dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mereka khawatir termasuk orang-orang yang celaka pada hari kiamat. Mereka khawatir tidak termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa-Nya. Adapun perkataan orang kafir, ya laitani kuntu turaba, andai aku dahulu menjadi debu, ya. Kapan dikatakan oleh orang kafir? ketika di akhirat. Ketika mereka sudah menyaksikan tentang pertanggungjawaban di hadapan akhirat. Ya. Yaitu ketika disebutkan dalam hadis juga ya tentang ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban seluruh makhluk-makhluknya, termasuk meminta pertanggungjawaban kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh sesama makhluk. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, binatang pun akan dikisos nanti pada hari kiamat. Sampai seekor kambing yang tanduknya patah oleh seekor kambing yang lain, ya, itu kambing yang mematahkan kambing yang tanduknya patah juga akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kemudian kalau hewan ya, dijadikan tanah setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hewan, jadi hewan pun sampai hewan pun apa? Kalau berbuat zalim dimintai pertanggungjawaban dan diberlakukan kisos. Tapi setelah itu kemudian dijadikan tanah. Nah, kemudian melihat hal ini, orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Andai saja dahulu aku menjadi debu sehingga saat ini aku tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang telah aku perbuat selama di dunia. Jadi konteksnya perkataan ya laitani kuntu turoba ini yang dikatakan orang-orang kafir adalah penyesalan mereka ya pada hari akhir. Penyesalan mereka. Adapun para sahabat sebagaimana tadi dikatakan. Sekali lagi itu saya yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.